بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ingat, kita akan mengadakan perjalanan mulai dari tujuan utama kita ke Saudi Arabia. Kita ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian membaca doa keluar rumah kepergian dan doa safar di buku masing-masing sudah ada. Saya sini untuk membaca. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawrin alayna safarana hadha watul anna ba'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'asai safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. InsyaAllah, ya, Bapak Ibu sekalian sudah beberapa hari berada di kota dan negeri hijrahnya Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentunya masing-masing kita ingin untuk bisa beri kesempatan kembali untuk berjumpa kembali dengan kota ini. Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga telah mengunjungi beberapa tempat selain daripada Masjid Nabawi pada hari kemarin. InsyaAllah ta'ala mulai pada kesempatan ini kita akan mulai manasik umrah kita, yaitu di miqat kita. Karena kita berangkat dari Madinah, maka sebelum dalam hadis muttafaqan alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat, di antaranya adalah Al-Hulaifah di ahli Madinah. Al-Hulaifah untuk penduduk Madinah dan juga orang-orang yang melewati arahnya. Maka dikarenakan kita dari Indonesia singgah pertama kali di Madinah, kemudian kita akan menuju Baitullah di Mekah melewati jalur Madinah, maka miqat kita adalah Al-Hulaifah atau sebagian menyebutkan Bir Ali, yang ada di samping Wadil Aqiq, yang di sana sudah dibuat masjid luas di sana di Masjid Miqat. Dan seingat saya itu dibuat pertama kali oleh di zaman Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah yang tersebar masyhur dengan keadilan dan kesulitannya. Dan jarak antara hotel kita, penginapan kita dengan Miqat kurang lebih 12-an kilo kurang lebihnya. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu di sana siapkan untuk salat sunnah di masjid tersebut sebelum berihram, sehingga bagi yang sudah memiliki wudu dan sudah bersiap ihram, maka bisa langsung ke masjid dan melakukan salat sunnah di sana. Sebagaimana telah kita sebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan atan atin bilayna, satu malam, tadi malam aku didatangi oleh seseorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengatakan salli fi hadzal wadi, salatlah di wadi yang diberkahi ini. Adapun bagi ibu yang maka nanti ada kamar mandi demikian pula tempat-tempat wudu, insya Allah akan dibimbing dan diarahkan ya, tempat wudu maupun mandi bagi laki-laki maupun wanita. Dan insya Allah tidak antri, tersedia kamar mandi dan tempat wudu dalam jumlah yang banyak, insya Allah ta'ala. Kemudian juga sebagaimana telah kita sebutkan, apa yang dilakukan di sana kita sekedar mengulangi dari manasik yang telah kita pelajari bersama-sama berulang kali. Itu di sana nanti bersih-bersih, kemudian menggunakan minyak wangi, ini tidak mengatakan sunnah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, kuntu tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mendandani Rasulullah SAW adalah Aisyah. Namun perlu diperhatikan bahasanya wangi-wangian ini hanya bagi bapak-bapak saja, hanya bagi para lelaki saja. Ini kita ingatkan, wangi-wangian tidak digunakan bagi para wanita. Yang sebenarnya adalah para lelaki, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan dan mengenakan kepada Rasulullah SAW. Adapun bagi wangi-wangian bagi wanita, maka tidak disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayyuman ra'atin masadha za'faran fala tashhad ma'ana isya'ana. Wanita mana saja yang mengenakan wangi-wangian, janganlah dia ikut hadir, ikut bersama kita salat al-isya. Maka termasuk adab kita salat berjamaah, yang berikutnya wanita ketika keluar tidak tabarruj, menampakkan aurat dan juga berwangi-wangi. Oleh karena itu, wangi-wangian hanya disunahkan bagi bapak-bapak laki-laki saja. Kemudian juga jangan lupa kita ingatkan pula mahjuratul ihram, supaya diingat-ingat ya. Tidak boleh mengenakan pecis lagi bapak-bapak. Demikian pula kaos kaki, celana dalam, celana pendek, celana panjang, kaos, nanti semua dilepas. Tidak pula boleh menggunting kuku, rambut, mengenakan wangi-wangian setelah berihram nanti. Ada pun yang dikenakan wangi-wangian sebelum ihram, ini sunnah boleh, tapi yang dikenai langsung badannya saja. Ya, bapak-bapak, nanti kalau mengenakan minyak wangi, jangan dikain ihramnya, tapi yang sudah terlanjur ya. Sudah, namun kita ingatkan dikenakan minyak wangi-wangian itu pada badannya ya, tidak di bajunya. Dan ibu-ibu tidak mengenakan wangi-wangian sama sekali. Kemudian pula juga di sana bagi para ibu-ibu dan para wanita, pakaian ihramnya adalah sama sebagaimana itu pakaian biasanya, tidak ada ketentuan pakaian ihram khusus harus mengenakan ini dan itu ya, yang menutup aurat dan sebagaimana biasanya. Hanya saja bagi wanita itu termasuk mahdhuratul ihram, larangan ihram bagi wanita adalah la tantaqibul mar'atul mahrimah wala talbasu al-qafazain. Seorang wanita yang berihram tidak diperbolehkan untuk mengenakan niqab, yaitu pakaian cadar yang khusus diikat, dibulat, dijahit sebagai pakaian wajah. Adapun hanya sekedar selendang ataupun kain dikubut, ditutupi, maka ini tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasannya, dan ini bukan berarti kemudian yang namanya penutup wajah ataupun arus tangan itu haram pada selain ihram ya. Justru sebagaimana pula pada laki-laki, pecis itu biasa dikenakan ya, pakai pecis, pakai songkok ya, kemudian pula pakai pakaian berjahit biasa dikenakan ketika ihram tidak. Maka demikian pula para wanita, itu kebiasaan istri si Nabi SAW adalah mengenakannya. Dan saja para ulama yang berbeda pendapat tentang permasalahan sunnah ataukah yang wajib yang namanya penutup wajah itu. Dan tidak ada di antara ulama satu pun yang mengatakan cadar itu haram. Terus kalau ada pelaku-pelaku teroris atau yang lainnya ke istrinya mengenakan seperti itu, yang disalahkan jangan cadarnya, yang disalahkan jangan jenggotnya, namun yang disalahkan adalah amalannya. kenapa dia melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari syariat, terorisme dan yang lain. Namun sunnah Rasul syariat itu tidak kemudian ikut disalahkan. Adapun pada ihram, ibu-ibu dan para wanita tadi tidak mengenakan kaos tangan dan demikian pula niqab, itu pakaian khusus yang dibuat untuk wajah diikat atau lain. Ataupun selembar kain ditutupi ketika dia orang tidak ini bukan dijawab untuk pakaian wajah seperti niqab atau burqa dan yang lain-lainnya. Kemudian kita juga ingatkan agar tidak berlama-lama di sana supaya bisa lancar menjadi baik bagi semuanya. Begitu sudah selesai, nanti dari kamar mandi dan tempat wudu segera untuk sholat sunnah dua rakaat. Kemudian segera kembali ke bis dan nanti kita berihlal memulai ihram kita dari di atas bis, dari mulai di atas bis. Nah, perjalanan kita sampai ke Mekah masih memakan waktu yang cukup lama, 6 jam kurang lebihnya, sehingga diharapkan kita sampai di Mekah dan penginapan tidak terlalu malam, sehingga tidak terlalu letih kita untuk melanjutkan daripada ibadah umrah. Salah pentingnya mengingatkan antara perkara yang lebih ditekankan agar ditinggalkan oleh seorang yang berihram, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, "Wala rafasa wala busuqa wala jidala fil hajj." Dan tidak ada tindakan tidak senonoh, berkata-kata hormat, perbuatan yang susila. Demikian pula wala fusuk, wala rafasa, wala fusuk, tidak pula berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan. Salah satunya adalah mencaci maki tim saudara kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wala jidal, tidak pula berdebat yang tidak disyariatkan, berdebat debat kusir yang tidak ada manfaatnya, maka ini kita latih untuk dihindarkan. Dan demikian pula di sana ada hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di mana seorang yang berihram maupun berhaji mengenakan pakaian yang sama, kemudian juga memiliki mahdhurat, hal-hal yang dilarang untuk dia kerjakan. Sudah seseorang dilatih untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan demikian pula berpengaruh pada amalan dia setelah manasiknya. Dan termasuk di antara tanda diterimanya amalan haji untuk umrah adalah macam-macam mononya ada perubahan apa sing ra ono ya tindak tanduknya. Bukan hanya sebagaimana sebagian orang masalah tadi, ketika datang bulan Ramadan meninggalkan maksiat-maksiatnya. Namun ketika sudah mau selesai bulan Ramadan, senang dan ingin, karena ingin segera bisa untuk kembali bermaksiat lagi. Maka Jika diharapkan seseorang melewati bulan Ramadan ada peningkatan dan perubahan pada tingkah lakunya, demikian pula seorang setelah berhaji maupun berumrah, demikian yang diharapkan. Dan diantara pakaian kita yang sama banyak dari sekian penjuru negara memiliki pakaian, berpakaian yang kurang lebih sama, dua helai kain yang putih-putih bagi lelaki. Ini mengingatkan kita pada padang mahsyar, di mana seseorang dibangkitkan di padang mahsyar kelak tanpa sehelai kain pun. Maka seorang ketika di dunia dengan pakaian yang berbeda-beda, sebagian yang memiliki pakaian yang mewah, sebagian yang lain tidak, sebagian mengenakan sendal yang mahal, sebagian lagi sendal yang murah, berbeda-beda namun di padang mahsyar itu semua mereka sama, tanpa sehelai kain pun, tanpa beralas kaki dan seterusnya. Karena membedakan keadaan mereka hanyalah amalan mereka, hanyalah amalan mereka. Apa sekalipun pakaian kita sama, kita berlomba-lomba untuk beramal saleh dan mengejar kebaikan. Dan perlu kami ingatkan pula pelajaran makasih yang telah kami sampaikan agar sudah diingat ya, dan diusahakan untuk dijaga ketika pelaksanaan manasik nanti. Dan jangan mudah terpengaruh melihat sekedar amalan orang-orang ya, ini kami ingatkan. Karena di Mekah nanti orang sekian banyak, ada yang ya, tidak tahu, tidak paham sama sekali ya, ada yang ikut-ikutan. Maka ketika di sana kita tidak semata ikut-ikutan. Ini memang patut jalurnya. Di sebelah kiri kita di arah jam 11 terlihat menara sudah masjid Miqat. Namun harus melintas dengan padat karena terhadap di kamar mandi dan di tempat-tempat berhubung kita tidak pernah untuk mencang orang saja. Demikian pula ketika nanti kita membaca bacaan doa dan zikir ketika di Masjidil Haram, ingatkan juga agar tidak mengeraskan suara ataupun bersikukuh bergandengan memegang seluruh rombongan sehingga ada orang lewat tidak bisa memutus apa jalur ketika selesai tawaf atau yang lain. Maka ini termasuk yang diingatkan para ulama dan kita tidak mengakui saudara-saudara kita yang lain sekalipun kita ingin meraih keutamaan sebagaimana Umar bin Khattab dulu ingin untuk memegang Hajar Aswad yang dipesan oleh Rasulullah SAW agar tidak melakukannya. Wa inna karajulun kawi, karena engkau adalah orang yang kuat, yang dikhawatirkan orang-orang tersakiti dengannya. Maka terkadang sebagian orang ingin meraih fadilah keutamaan namun dengan melanggar sebuah keharaman. Ingin mendapatkan yang pertama, ingin mendapatkan nyata Hajar Aswad dengan memaksakan diri dan harus berkelahi, sementara itu dosa dan bisa merusak manasiknya. Karena itu kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Allah berfirman, fattakhullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dan demikian pula di sana Rasulullah SAW menuntunkan kita untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Al-qasda, al-qasda tablighu, sabda beliau Rasulullah SAW. Sedang-sedang saja maka insya Allah tetap akan sampai, tidak perlu ngoyok ya. Kita tetap berusaha kuat namun jangan kemudian sampai melanggar hak-hak yang lain. Demikian pula seorang sahabat menyatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadu fil bid'ah. Sederhana namun tetap di jalur sunnah Rasulullah SAW itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh berbanyak-banyak namun tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, kita sudah semakin dekat Bapak Ibu dan saudara sekalian, silakan untuk bersiap-siap apa yang ingin dibawa dan itu mungkin lagi Bapak Ibu atau sikat, pikir atau peralatan yang ada, keinginan pas kesep mungkin untuk ganti, nanti kaos dilepas, celana dilepas untuk persiapan supaya bisa efektif waktu kita. Dengan segera nanti itu siap-siap, kemudian sholat segera kembali ke bis. Tempatnya di sini ya mas ya? Di sini. Besok kembali ke sana. Pengatnya itu di depan ada apa? Pak Al-Madani atau pemadam kebakaran, ada mobil kuning-kuning ya, bisa di sini. Tidak pindah mas ya, di sini tadi ya. Jadi sambil menunggu di Bapak Ibu, jangan lupa tadi larangan-larangan ihram. Nanti setelah kita berihram, nanti kita tidak boleh melanggar larangan-larangan tadi. Adapun sekarang bagi yang ingin online-nian masih bisa. Kemudian juga apa? Buat piring jangan sakit. Atau minyak rambut, atau mungkin bedaan, atau mungkin yang lainnya masih boleh. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap, sudah dihitung? Sudah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai Bapak Ibu sudah duduk mapan di atas kendaraan sebagaimana Rasulullah SAW tidak memulai perjalanan, beliau mulai sebelum bertalbiyah, beliau mulai ihram bacaan pertama, mulai memasuki ihram dengan niatan kita dalam hati memulai manasik umrah, masing-masingnya membaca Allah, masing-masing membaca labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti terpecahan terbiak ini disunahkan untuk dibaca masing-masing dan memperbanyak sebanyak-banyaknya, yang laki-laki untuk dikeraskan suaranya. Bacaan terbiak tersebut mungkin penting artinya supaya Bapak Ibu bisa baca juga di buku. Labbaik artinya yaitu kami atau aku datang menyambutmu. Allahumma ya Allah labbaika, aku datang menyambut seruanmu. La syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, aku datang menyambut seruanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. La syarika lak, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wal mulk dan kekuasaan, innal hamda wan ni'mata dan ni'mat, wan ni'mata laka wal mulk adalah milikmu, demikian pula kekuasaan. La syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Masalah sunnah gua untuk banyak terbiaknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian Rasulullah SAW ketika ada jalan menanjak, beliau biasa membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika jalan menurun, Rasulullah SAW berdoa ketika perjalanan, beliau membaca tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita isi dulu sebentar. Terus ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaikallahumma. Barusan saja kita keluar dari batas tanah suci haram Al-Madani, habis keluar dari kota Madinah, dan insyaallah kita perjalanan menuju Mekah dengan insyaallah direncanakan dengan satu kali singgah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada makanan dan minuman yang membuat bisa disantap. Alhamdulillah, namanya ihram itu tidak ada larangannya makan minum. Kalau ada larangannya makan minum, yang perjalanan jauh bisa kacau. Alhamdulillah, berbeda dengan ketika takbiratul ihram sholat. Takbir ihram salat takbiratul ihram itu haram bicara dengan temannya, haram tertawa, haram makan minum. Namun ketika orang ini masih boleh makan minum, dan kita dengan membaca talbiyah itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diingatkan di awal saat kita ketika sebelum berangkat, kita niat ini menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah, melaksanakan manasik ibadah umrah. Sehingga kita ingat yang sedang memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sambil di perjalanan juga kita berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin untuk meneladani dan mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan manasik beliau. Bisa kita lihat di sebelah kanan kiri kita panas, gurun, bebatuan. Rasulullah dan para sahabatnya menempuh perjalanan kurang lebih 10 hari dengan rombongan, dan bawa unta. Ada yang menggiring liran sembeliannya ketika haji, yaitu kambing-kambingnya. Bahkan disebutkan salah satu istri Nabi SAW melahirkan di tengah perjalanan. Maka di sana tentunya perjuangan yang lebih. Kalau kita alhamdulillah sudah dalam bis, meskipun 6 jam terlihat lama, namun kalau kita melihat bagaimana perjuangan Nabi kita dahulu oleh suatu salam, maka tidak ada apa-apa. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak, laka. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله صلى الله عليه وسلم sebaik-baik haji al-ajjuthaj ardalul haj al-ajjuthaj, sebaik-baik orang berhaji atau melakukan manasik adalah yang menyembelih dengan sembelihnya sendiri dan membaca talbiyahnya dengan keras. Maka ketika kita umrah tidak ada yang sembelihan, kita bisa meraih keutamaan yaitu dengan membaca talbiyah yang berbanyak dan mengeraskannya. Dan ibu-ibu dan wanita juga boleh mengeraskannya selama tidak ada lelaki asing di dekatnya. Adapun ketika bersama jemaah, mereka tidak mengeraskan suaranya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. labbaik Allahumma syarika laka labbaik, labbaik Allahumma la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.